إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرورنا ومن أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Fanahmadullah azza wa jal. Maka kita senantiasa memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan hidayah dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita dikumpulkan di salah satu masjid daripada masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini bukanlah karena kekuatan yang kita miliki, bukanlah karena banyaknya harta yang kita miliki, akan tetapi taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat az-ziarah fillah azza wa jal, nikmat saling menziarahi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berkumpul bukan karena perkara dunia, akan tetapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wassilah, hubungan antara kita dengan syekh kita adalah silatul ilm, hubungan karena adanya ilmu. Maka ini adalah suatu kenikmatan yang sangat besar yang patut kita syukuri, sebagaimana yang disebutkan oleh saudara kita Al-Ah Ustaz Mujahid. Ini adalah kenikmatan, karena tidak semua orang mendapatkan kenikmatan, merasakan kenikmatan, merasakan lezatnya menuntut ilmu. Tidak semua orang, bahkan tidak semua ikhwah yang mengaku salafi diberikan kenikmatan untuk merasakan manisnya itu ilmu, manisnya bermajelis dengan ulama. Kami ikhwanina, betapa banyak dari kalangan saudara-saudara kita ahsalafi masygulun bidunya, tersibukkan dengan perkara dunianya. Masyaih datang di hadapan mereka, tempatnya dekat, tetapi kalau kita mau bertanya kepada mereka, kenapa antum tidak hadir? Saya punya urusan, saya punya usaha ini dan itu. Allahul musta'an. Makanya ini adalah kenikmatan yang terbesar, dan yang namanya kenikmatan akan bertambah apabila kita menjaganya. Dan perkara mensyukuri nikmat ilmu ini adalah dengan mengamalkan ilmu itu sendiri. Laisal ibrah bikasratir riwayah, bukan yang menjadi tolak ukur itu banyaknya periwayatan. Laisal ibrah bikasratil kutub, bukan yang menjadi tolak ukur itu karena banyaknya kitab. Laisal ibrah bikasratil masyayikh, dengan banyaknya syekh, akan tetapi al-ibrah bil istiqamah alal haq, yang menjadi tolak ukur adalah kita istiqamah di atas kebenaran sampai kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya apabila kita sudah memahami hakikat keberadaan kita di muka bumi ini, yaitu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan mendatangkan insyirahus sadr, kelapangan dada untuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu adalah ibadah, ibadah, bahkan ibadah yang paling afdal setelah ibadah fardhu, ibadah wajib. Ulama memberikan fatwa bahwasanya afdal jihad fi hadha zaman talabul ilm, jihad yang paling utama di zaman sekarang ini adalah menuntut ilmu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai kita menjumpai yang namanya kematian, bukan sampai perginya itu masyayikh, atau sekedar sampai ketika kita berada di pondok saja, tetapi ilmu itu kita tuntut sampai kita meninggal dunia, karena itu adalah ibadah. Qala Allah azza wa jalla wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadalah kalian kepada Rabb kalian sampai datang yang namanya al-yaqin. Sampai datang yang namanya al-yaqin. Biqadri iman syakhs, biqadri taqwa syakhs, sesuai dengan kadar keimanan yang dimiliki oleh seseorang, sesuai dengan kadar ketakwaan yang dimiliki seseorang, maka begitu pula Allah Subhanahu wa taala akan membalaskan, memberikan kepadanya ilmu itu. Qala Allah azza wa jalla, wattaqullaha wa yuallimukumullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengajari kalian. Wal ibrah, yang menjadi tolak ukur juga adalah as-sidqu ma Allah azza wa jalla, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya akhi, meskipun antum berada di tempat yang terbaik, meskipun antum berada di hadapan masyayikh-masyayikh ahlus sunnah yang kokoh di atas sunnah, akan tetapi niat antum tidak jujur karena Allah Subhanahu wa taala, maka yang fa tidak akan bermanfaat ilmu yang antum timba itu. Walana ibrah, bagi kita pelajaran, kaminan nas, betapa banyak dari kalangan manusia yang telah duduk di hadapan masyayikh, masyayikh ahlus sunnah wal jamaah, duduk di tempat markas salafi, markas induk salafi di dunia, akan tetapi karena niatnya tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke negeri-negeri mereka, justru malah menjadi penyebab sumber-sumber fitnah. Na'udzubillah min dzalik. In tasdukillah yasdukka, apabila engkau jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membenarkan. Siapa yang memberikan ilmu? Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bihasbi imri'in min al-'ilm an yakhsha Allah azza wa jalla, wa bihasbi imri'in min al-jahl an yu'jiba bi'ilmih. Cukuplah bagi seseorang itu ilmu, dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah bagi seseorang itu kebodohan, dia merasa ta'ajub, bangga dengan ilmu yang dia miliki. Ya ahi, apa yang mau dibanggakan? Keilmuan yang kita miliki, ilmu yang kita miliki adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Setinggi apapun ilmu yang kita miliki, masih banyak orang yang berilmu daripada kita. Wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim, di atasnya orang yang berilmu masih ada yang berilmu. Wa huwa Allah azza wa jalla, wa huwa al-'alim kulli syai', Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui segala perkara. Wa bitawadu, dengan tawadu ilmu itu akan terus mengalir kepada kita. Kama qala syair, al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasayli harbun lil makanil ali. Ilmu itu ibaratnya adalah seperti al-ilmu harbun lil fatal muta'ali, ilmu itu musuh bagi seorang pemuda yang sombong. Tidak bisa ketemu, tidak bisa dia mendapatkan ilmu kalau dia memiliki sifat sombong. Buat apa saya menghadiri majelis itu? Semua yang diucapkan oleh saya sudah hafal. Semua yang disampaikan oleh orang yang memberikan nasihat sudah pernah saya lewati semua di dalam kitab-kitab. Masa yastafid? Dia tidak akan bisa mengambil faedah. Kasail harbun lil makanil ali. Coba perhatikan, ketika datang banjir, mana ada banjir yang lari ke atas? Mesti dia mencari tempat yang paling rendah. Dan juga minal hikam, termasuk daripada hikmah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dua telinga, satu mulut, satu lidah, supaya kita banyak mendengar, sedikit berbicara. Supaya kita banyak mendengar, sedikit berbicara. Dan juga bahwasanya orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya senantiasa akan dijaga oleh orang-orang yang ada di sekitarnya di selain. Ilmun bila amal kasyajaratin bila samar. Coba perhatikan, ilmu yang tidak diamalkan ibaratnya seperti pohon tidak ada buahnya. Mana ada orang yang merawat pohon yang tidak ada buahnya? Capek-capek kita menyiraminya, memangkas rumput-rumput yang ada di sampingnya, tetapi tidak ada buah yang diharapkan. Maka begitu pula ibaratnya orang yang banyak ilmu yang dia keluarkan, tetapi tidak ada amalan zahir yang nampak, tidak ada asar-asar ilmu dari kehidupan sehari-harinya. Orang akan merasa tidak senang terhadap orang yang seperti ini. Maka hendaklah kita memiliki sifat qanaah, bahwasanya kebaikan dunia dan di akhirat itu diraih dengan ilmu. Qala Imam Syafi'i rahimahullahu taala, man arada ad-dunya fa alaihi bil ilm wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilm. Maka semuanya dengan ilmu. Barang siapa menginginkan dunia, maka itu dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka itu dengan ilmu. Dan ilmu ini ada dua, ilmu nafi' wa ilmu ghairu nafi'. Ciri ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang senantiasa mengingatkan orang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu yang mengingatkan orang tentang negeri akhirat, menguatkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengukuhkan keimanan, mengukuhkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengingatkan tentang Allah subhanahu wa ta'ala, tentang perjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hada huwa ilmu nafi' wa ilmu ghairu nafi'. Ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang melalaikan orang daripada mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, melupakan negeri akhirat. Itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Maka hendaklah kita berhati-hati, sehingga ulama'nya pun dua, ulama'u al-khair wa ulama'u su'. Ulama yang baik istiqamah di atas kebenaran, ulama ur-rabbaniyin, dan juga ulama su, ulama ahlul bidah. Bagaimana kita bisa mengenal ilmu itu dengan baik? Ya tentunya kalau kita memahami ilmu itu. Bagaimana kita mengenal seseorang yang salafi istiqamah di atas hak? Kalau kita mengenal manhajus salaf. Bagaimana kita mengenal seorang ahlu sunnah? Tentunya apabila kita mengenal sunnah itu, maka kesemuanya ini harus dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Cukuplah sebagai penenang bagi kita, bahwasanya orang yang mencari ilmu adalah mengeluarkan segala kemampuan yang dimiliki, capek. Tetapi setelah dia mendapatkan ilmu itu, maka ilmu itu yang akan menjaga pemiliknya. Cukuplah yang menjadi penahan bagi kita agar kita tidak terlena dengan perkara menuntut dunia. Bahwasanya orang yang mencari dunia, sebelum meraih dunia itu dia sudah khawatir, dihantui dengan rasa takut, jangan-jangan saya tidak bisa meraihnya. Setelah dia meraih dunia itu, dia tetap dihantui oleh rasa takut, jangan-jangan setelah saya sibuk mencari dunia ini sudah saya miliki, orang lain yang menikmatinya. Tidak ada ketenangan yang dia miliki. Akan tetapi kalau orang memiliki ilmu, dia kaya, dia miskin, orang yang istiqamah, dia kaya atau miskin, mafi syai, tidak jadi masalah, karena dia sudah memahami hakikat perkaranya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya dan kepada kaum muslimin, begitu pula pemerintah kaum muslimin, untuk menyadari perkara pentingnya kita memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya disitulah letak kita bisa meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Naktafi bihada, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilaika.